Tamiki, Motema, Tamiki, Motema. Sango baboti kamiki yeye motema kamiki yeye motema nae binya sa kasi na sengi yoni bisanga kene, la boko na litama e.